Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita terhubung karya Imam Abdul Awin Al-Mundi rahimahullah. Beliau sebutkan dalam bab ke-6 At-Tarhib min takhir al-usul di bayari udud, larangan atau celaan bagi orang yang menunda mandinya tanpa uzur. Yang dimaksud menunda mandi ketika dia janabah, ketika dia junub, dia tunda mandinya tanpa ada uzur, itu yang dicela. Beliau bawakan beberapa riwayat, antara lain Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam qala thalathatun la taqrabuhumul malaika: jifatul kafir wal mutadammikh bil khulu wal junub illa ay yatawadda'a. Rawahu Abu Dawud. Jadi Ammar bin Yasir Rasulullah sebutkan 3 orang yang tidak akan didekati malaikat. Yang pertama bangkai orang kafir. Yang kedua yang menggunakan minyak dengan warna yang kuat atau mencolok. Dan junub yang ketiga, kecuali kalau dia wudu. Seorang yang junub belum mandi, termasuk yang tidak didekati malaikat, kecuali kalau dia ringankan janabahnya dengan dia berwudu. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya. Di riwayat Yahya bin Ya'mur dari Ammar, lafadznya qadimtu ala ahli lailan, suatu ketika aku datang malam hari ke keluargaku, waqad tashaqqaqat yadayya, dan kedua tanganku banyak pecah-pecah padanya. Falaquni bizakaron, maka mereka beri tanganku ini minyak yang bercampur dengan zakaron maruf, berwarna kuat kemerahan atau kejinggaan. Fawadautu ala Rasulillah fasalamtu alaih falam yarud alaihi assalam walam yurahibbi. Paginya aku ke Rasulullah, aku salam, tapi tidak mau jawab. Dan beliau juga tidak menyambutku hanya dengan sambutan yang hangat yang biasanya diketahui dari Rasulullah. Kalau ada sahabatnya datang, Allah muslim, tidak disambut. Wa qala idhab faghsil anka hadha. Tapi yang Rasul katakan kepadaku, kamu pergi dulu, bersihkan itu dari tanganmu, minyak yang tadi. Fagosal tubuh, aku pergi kata Ammar, aku cuci. Tumajitu fasalamtu alaihi farda alaiya warahamabi. Dan aku datang lagi setelah bersih, aku salam, beliau jawab, waalaikumsalam. Lalu beliau menyambut aku dengan hangat. Wa qala innal malaika tadi la tahdur la tahdur janazatal kafir bi khair walal mutadammikh bi za'faran walal junub. Rasul katakan karena malaikat tidak mendekati atau tidak mau menghadiri, tidak mau dekat kepada jenazahnya orang kafir. Dan telah lalu pada kajian kemarin sebelum Maram bukti menguatkan bahwa orang kafir tidak punya kehormatan, bahkan malaikat pun tidak mau mendekat. Demikian pula orang yang menggunakan minyak yang bercampur zafaran walau junub, begitu pula tidak mau mendekat orang yang junub. Qala wa raqasa lil junub idza nama aw akala aw syariba an yatawaddha. Kata Ammar, kemudian Rasulullah beri rukhsah bagi yang junub kalau dia mau tidur atau makan atau minum sebelum dia mandi untuk dia wudu. Dia wudu sebelum dia tidur, sebelum makan atau sebelum minum. Kata Hafiz rahimahullah, malaikat yang dimaksud di dalam hadis tidak mendekat adalah malaikat rahmat, malaikat yang turun membawa rahmat, membawa barokah. Ditafsirkan demikian karena kalau hafadzah terus dengan manusia tidak mungkin menjauh, yang mencatat seluruh amal perbuatan manusia apapun dimanapun dia, bersamanya malaikat. Maka yang dimaksud hadis bukan mereka, bukan para pencatat amalan, tetapi yang membawa rahmat dan barokah. Ancaman ini mereka sebutkan bagi orang yang menunda mandi besarnya tanpa udur, atau termasuk dalam ancaman kalaupun dia punya udur untuk tidak segera mandi, namun dia bisa wudu dan tidak wudu, terkena ancaman juga tidak didekati malaikat. Dia punya udur untuk tidak mandi, na'am, tapi untuk wudu dia bisa, tapi tidak mau wudu, juga masuk dalam ancaman. Atau yang ketiga mereka tafsirkan, yang tidak didekati malaikat, junub, yang menunda mandinya karena malas atau menggampang-gampangkan, nanti aja gampang ini. Gak ada alasan, cuma karena malasnya, karena menggampang-gampangkan. Dan terlebih lagi kalau dia jadikan itu kebiasaan, ya, tiap kali junub begitu, selalu mandinya nanti dia tunda, dia undur lama, terbiasa tidak bersegera mandi janabah, menjadi kebiasaannya. Ini yang masuk dalam celaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat dengan itu dibawakan hadis Ali bin Abi Thalib di kitab, disebutkan an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Dan itu sering atau banyak didapati di kitab-kitab hadis, bahkan karramallahu wajhahu kepada Ali. Dan itu tidak benar. Ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama hadis mengingkarinya. Satu, karena yang ada di dalam Quran dan sunnah kepada para sahabat adalah doa taraddi, untuk didoakan ridho radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Ridho tidak ma'ruf itu di lisan sahabat tabi'in dan atba' tabi'in, generasi keemasan terbaik umat ini, mendoakan Ali dengan lafaz karramallahu wajhahu, Allah muliakan wajah beliau. Itu enggak ma'ruf dari salaf, adanya belakangan. Yang kedua, mereka sebutkan ya karena Ali enggak pernah sujud kepada berhala, enggak pernah menyembah kepada berhala, makanya disebut karramallahu wajhahu, Allah muliakan wajahnya, karena enggak sempat di masa jahiliyah pun enggak pernah ibadah atau sujud kepada selain Allah. Jika dikatakan demikian, Abu Bakar lebih berhak. Abu Bakar pun enggak pernah sujud kepada berhala. Tapi kenapa Abu Bakar tidak disebut karramallahu wajhahu? Hanya Ali. Maka seperti yang para ulama sebutkan, ini munculnya dari Syiah. Orang-orang Syiah radhiyallahu yang terbiasa menyanjung Ali berlebihan dengan lafaz semacam ini, karramallahu wajhahu. Tinggal itu bukan dari ulama sunnah, dari mereka. Tinggal kemudian kalau ditanyakan kok bisa masuk di kitab-kitab hadis, banyak bahkan memang. Maka jawaban para ulama, kemungkinan besar itu bukan dari para ulama hadisnya. Misalnya itu di kitab Abu Dawud. Abu Dawud muridnya Imam Ahmad, gak mungkin sekelas Abu Dawud mengatakan itu. Hadis diriwayatkan Nasa'i, Ibnu Hibban. Gak mungkin orang ulama besar semacam itu. Kemungkinan besarnya tulisan ini muncul dari para nusakh. Nusakh itu para penasakh yang menulis ulang hadis. Dulu, di zaman dulu, karena keterbatasan gak ada mesin fotokopi, yang ada nasakh. Ada orang-orang tertentu yang ahli nulis dan cepat. Dia salin, nasakh itu menyalin. Disalin ini kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, dia salin. Kebanyakannya para penyalin ini orang awam, cuman pintar nulis saja, enggak ngerti ilmu. Dan kemungkinan besar mereka ini yang kemudian terpengaruh oleh akidah Syiah, sehingga ketika melewati nama Ali, ya sebutkan karramallahu wajhahu. Kembali kepada hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb wala junub. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar foto makhluk bernyawa, tidak pula anjing, karena ada anjing tidak akan masuk di situ malaikat. Begitu pula orang yang junub, mereka tidak akan masuk rumah. Ada di Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Permasalahan ini membahas tentang hukum atau yang sunnah terkait orang yang junub dan belum mandi atau tidak langsung mandi janabah. Banyak riwayat disebutkan dari Rasulullah SAW terkait perkara ini. Antara lain Aisyah juga meriwayatkan Ummu Mukminin radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kana Nabi idza arada an yanam wa huwa junub ghassala farjahu wa tawadda'a lis-shalah. Rasulullah kalau ingin tidur dalam keadaan beliau junub, beliau cuci farjinya, kemudian beliau wudu layaknya untuk sholat. Nah, mandi. Tapi beliau bersihkan, beliau cuci, kemudian beliau wudu. Demikian riwayat Aisyah di Bukhari dalam sahihnya. Serupa dengan itu di Muslim, kana idza arada an yanam wa huwa junub tawadda wudhu'ahu lis-shalah qabla an yanam. Jika beliau junub ingin tidur, beliau wudu sebelum beliau tidur, baru kemudian beliau tidur. Beliau wudu terdahulu. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, istafta Umar an-nabiyya, bahwa Umar pernah meminta fatwa, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayana mu'ahaduna wa huwa junub, apa boleh salah satu seorang dari kami tidur dalam keadaan dia masih junub, belum mandi? Qala, jawab Rasulullah, na'am idza tawadda, boleh asal dia wudu. Demikian pula semakna dengan itu riwayat Ibnu Umar, tusibuhu janaba minal lail, terkadang Umar janabah di malam hari, maka Rasulullah katakan padanya, tawadda wa ghsil dzakara tsumma nam, wudulah, cuci farjimu, kemudian tidurlah. Sama seperti tadi Aisyah katakan, beliau cuci, beliau wudu, kemudian beliau tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu diketahui dari perbuatan Rasulullah, itu pula diketahui dengan ucapan. Artinya memang yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Juga dengan riwayat-riwayat ini, banyak dari fuqaha, banyak dari fuqaha mengatakan junub jika ingin tidur, maka sebagaimana riwayat Umar, Aisyah, hendaklah dia cuci farjinya, kemudian dia wudu, lalu tidur. Di antara para sahabat yang berfatwa seperti ini, Ali bin Abi Thalib, karena beliau juga meriwayatkan hadis, Abdullah bin Umar karena beliau juga meriwayatkan hadis, Aisyah beliau juga meriwayatkan hadis, kemudian Syaddad bin Aus, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, dan di antara para tabi'in ini fatwa Hasan Al-Basri, Atha, Abdullah bin Mubarak, dan ini madhab Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan banyak ulama yang lain. Sehingga mereka katakan makruh kalau orang meninggalkan ini padahal dia mampu. Dia bisa untuk wudu dan cuci farjinya tapi enggak mau. Maka makruh menurut para imam tadi, dari para sahabat, tabi'in dan imamul madahi, Malik dan Syafi'i. Makruh jika memungkinkan baginya wudu, cuci farji, tapi tidak dia lakukan. Ada juga di antara fuqaha, dan mereka jahiliyah atau zahir, berpendapat wajib untuk dia wudu dan cuci farji. Hukumnya wajib, bahkan dosa kalau dia tinggalkan. Dan ini bahkan riwayat dari Imam Malik juga. riwayat dalam mazhab Malik, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Habib. Ibnu Habib imam besar dalam mazhab Malikiyah. Disebutkan di riwayat juga dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Dinisbatkan itu oleh Musanna Al-Ambari bahwa Imam Ahmad ditanya orang junub tidur tanpa wudu. Menurutmu, kata Musanna, tanya kepada Imam Ahmad, menurutmu ini dia dosa, dia ada beban sesuatu? Kalau lam yujibhu, lam yujibhu, karena Imam Ahmad tidak menyenangi yang seperti itu, tidak menyenangi, karena dia memakukan orang tidur dalam keadaan dia belum cuci farji, belum wudu. Kalau kata Imam Ahmad, yastaghfirullah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Walaupun beliau tidak mengatakan itu dosa, tetapi ia sadar karena kondisi yang tidak baik bagi dia tidur dalam keadaan dia membawa janabah, belum ada wudu bahkan sama sekali, belum juga mencuci farjinya. Walaupun sebagian memahami isyarat, kalau Imam Ahmad juga sepertinya mengarah kepada itu dosa, makanya suruh istighfar. Nah, istighfar mengisyaratkan kalau itu kesalahan. Perkara lain yang perlu diketahui pula, beberapa dari a'immah memahami, itu nas dari Imam Ahmad, wudu yang dimaksud wudu syar'i, wudu ahulis sholat dalam lafaz bahkan, seperti mau sholat, artinya utuh dari mulai kumur, cuci muka, tangan, kepala dan kaki, wudu syar'i. Ada riwayat lain dari Ibnu Umar bahwa beliau wudu juga kecuali mencuci kedua kaki, tidak dicuci kakinya. Di riwayat lain Ibnu Umar disebutkan hanya mencuci kedua tangannya dan wajahnya. Riwayat ketiga dari Sufyan rahimahullah Tsauri, beliau juga mencuci kedua telapak tangannya kemudian tidur. Ini wudu yang dimaksud, dipahami oleh Sufyan, sebatas mencuci kedua tangan kemudian pulih setelah itu tidur. Ibnu Abdul Bar rahimahullah menukilkan sebagian ulama memang demikian memahami wudu yang dimaksud mencuci kedua tangan dan mencuci farji. Mungkin mereka pahami secara bahasa wudu dibersihkan, karena mungkin di tangannya terkena sebagian yang keluar, maka dicuci, begitu pula farjinya. Namun seperti kata Imam Ahmad, riwayat Aisyah kuat, wudhu awlis sholat, wudhunya sholat, artinya utuh dari basuh muka sampai mencuci kedua kaki. Yang ketiga, riwayat dari Aisyah juga membeli khiyar, memberikan pilihan. Kata Aisyah, ya tawadhu au ya tayammam, wudu atau tayamum. Dan Aisyah ditanya dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, orang yang malam di malam hari junub, apa boleh dia tidur? Kata Aisyah, ya tawadhu atau ya tayammum, boleh asal dia wudu atau paling tidaknya tayammum. Demikian dalam riwayat Ibn Abi Syaibah. Dan di Tabrani Aisyah disebutkan itu ke Rasulullah, kata Aisyah, karena ini Rasulullah idza waqa'a ba'dha ahlihi, jika beliau malam berhubungan dengan istri beliau, maka salah an yakum, kemudian dicapai untuk bangun mandi. Daraba yadahu 'alal hadith wa tayammam, beliau pukulkan tangannya di tembok dan beliau tayammum. Makanya Aisyah katakan boleh asal dia wudu atau tayammum. Namun riwayat ini marfu sampai ke Rasulullah dilemahkan oleh para muhaddisin karena dari jalan Ismail ibn Ayyash. Ismail ibn Ayyash ini sebetulnya tikok, cuman problemnya kalau dia meriwayatkan dari Hijaziyin, meriwayatkan dari ulama Hijaz, Mekah, Madinah, maka lemah riwayatnya. Asal bukan dari Hijaziyin kuat, bisa diterima. Tapi kalau meriwayatkan dari Hijaziyin lemah. Dan sementara ini riwayat Ismail bin Ayyash dari Hisham bin Urwah, Madinah. Hisham bin Urwah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kemudian riwayatnya dilemahkan. Kalau sampai ke Rasulullah marfu, nah sampai kepada Aisyah mauku, kalau itu fatwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini satu masalah. Masalah kedua, sebatas kita ingin mengetahui pembahasan para ulama, yaitu mereka fuqaha juga membahas kalau ini disebutkan terkait lelaki, apa perempuan sama seperti itu, muslimah junub, apa juga tidak baik, makruh baginya untuk tidur sebelum maaf mencuci bajunya, kemudian wudu, dan celaan kalau dia menunda mandinya tanpa uzur. Ya, masuk juga perempuan di situ. Riwayat dari Layth ibn Sa'ad, dan beliau partner Imam Malik, bahkan sebagian ulama mengatakan lebih alim dari Imam Malik, dan ulamanya Mesir di zamannya, imamnya Mesir di zamannya Layth ibn Sa'ad al-Misri. Beliau katakan sama, laki maupun wanita sama hukumnya dalam hal ini. Dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad, sama. Pendapat kedua mengatakan bahwa makruh ini hukum khusus bagi lelaki, wanita tidak masuk. Jadi yang dikatakan makruh, dan itu pendapat Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, itu hanya bagi lelaki, wanita tidak masuk di dalamnya. Pendalilannya kenapa kok dibedakan? Pendalilannya riwayat sama riwayat Aisyah. Dari mana? Karena Aisyah menyebutkan Rasulullah SAW, beliau berwudu, cuci farji, tidur. Juga ketika ditanya oleh Umar fatwa tadi, cuci farjimu, wudhu, tidur. Yang dipahami para ulama, tujuan perintah ini Rasul tunjukkan kepada para suami saja. Kalau orang itu hukumnya sama, pasti Rasul gak akan diam. Rasul akan katakan, kamu juga sebagai istri, cuci, wudhu, bahkan Aisyah yang meriwayatkan kejadian itu, dan tentunya ini perkara dalam, ya wajar yang meriwayatkan istri karena yang tahu mereka Ummahatul Mukminin. Rasul tidak memerintahkan Aisyah untuk suci, tarji, untuk kemudian wudu. Maka yang kemudian Imam Ahmad katakan makruh itu hanya pada lelaki, perempuan enggak masuk. Karena kalau masuk, Rasul juga perintahkan Aisyah untuk melakukan hal yang sama. Nyatanya tidak ada. Dan kaidah penting yang mereka sebutkan, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh dan tidak mungkin Rasulullah menunda penjelasan di saat itu dibutuhkan. Sekarang butuh diamalkan hukum. Enggak mungkin itu ditunda oleh Rasul dan tidak disampaikan di saat itu dibutuhkan, sedang mengalami. Nah, makanya kemudian perempuan dibedakan, tidak masuk dalam perkara ini, tidak terkena hukum makruh. Dengan demikian, ini khusus bagi laki-laki makruhnya. Termasuk pembahasan dalam hal ini adalah wudu. Ketika yang junub wudu, kalau dia meniatkan dengan wudunya ini raf'ul hadatsain, untuk mengangkat dua hadatsnya, hadats asghar dan hadats akbar. Terangkat hadas itu dari anggota-anggota wudunya, dari wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu terangkat hadas dari anggota-anggota wudunya, terangkat dengan wudunya menurut jumhur fuqaha, berbeda dengan Imam Malik. Kemudian kalau dia niatkan dengan wudunya hanya raf'ul hadats asghar saja, dengan wudunya dia niatkan raf'ul hadats asghar saja, maka ya hadats asgharnya saja yang terangkat, janabatnya sama sekali belum terangkat. Yang ketiga, kalau dengan wudunya dia niat untuk tidur, karena dia mau tidur malam ini misalnya, dia niatkan dengan wudu ini untuk tidur, niat wudunya untuk tidur karena sunnah mengajarkan untuk wudu sebelum tidur, apakah otomatis dengan itu hadas asghornya juga terangkat? Padahal dari segi dia tidak niat untuk rukun hadas asghor, cuma untuk tidur. Apa terangkat hadas asghornya? Ini juga dikhilafkan oleh ulama. Sebagian mengatakan terangkat, sebagian mengatakan tidak terangkat karena tidak dia niatkan. Wa innamal amal binniyah, dan amalan itu harus dikatakan sesuai niat orangnya. Dalam perkara ini ada pembahasan hukum yang tersebutkan bahwa apa yang dalam riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan dari Aisyah, dari Ibnu Umar, dari Ali, menunjukkan bahwa wudu yukhaffif janabah. Wudu tidak mengangkat janabah, memang tidak boleh dia sholat, janabahnya masih ada, hadas akbar, tetapi meringankan. Dengan dia wudu meringankan janabatnya. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah, dan beliau contohkan dia berwudu, maka itu meringankan janabatnya. Demikian pula Thank you. di riwayat Waqi, lafaz hadis idza arada ahadukum an yarqud wa huwa junub falyatawadda. Kalau kalian ingin tidur dalam keadaan kalian janabah, duduklah. Fa inna ahadakum la yadri la'allahu an yusaba bi manami. Karena kalian enggak akan tahu entah apa yang terjadi pada dirinya saat dia tidur. Ini satu kelompok atau satu mazhab. Mazhab lain dari kalangan salaf juga ada yang menyebutkan rukhsah, keringanan bagi orang junub tidur tanpa wudhu bahkan. Dinisbatkan mazhab ini kepada Imam Sa'id bin Musayyib Rabi'ah, termasuk Imam Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Hasan bin Haidar, Waqi' bin Jarrah, gurunya Syafi'i. Ulama besar pula, bahkan Sa'id bin Musayyib disebutkan a'lamu tabi'in, di kalangan tabi'in paling alim Sa'id bin Musayyib. Dan beliau berfatwa rukhsah, boleh orang yang junub itu kalau mau tidur tanpa wudu. Kata Ibrahim di riwayat Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhai, tabi'in besar, artinya dekat zamannya dengan sahabat. Kata Ibrahim, kanu yanamuna wa hum junub. Ini terbiasa banyak para ulama salaf. Kalau dia menyebutkan Ibrahim berarti beliau menghikayatkan kondisi para tabi'in, bahkan sahabat, karena mereka hidup zaman sahabat. Mereka tidur dalam keadaan junub, artinya belum wudu. Itu diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Dan Aisyah pula diriwayat Imam Ahmad di Musnad menyebutkan kana nabiyana wa huwa junub wa la yamas ma'an. Kadang Rasulullah juga tidur junub dan tidak menyentuh air. Tidak menyentuh air berarti mereka paham tidak wudu bahkan Rasulullah SAW. Dan itu juga Aisyah yang meriwayatkan Ummu Mukminin radhiyallahu taala anha kana yatawadda qabla an yanam. Terkadang Rasul wudu sebelum tidur, terkadang seperti Aisyah katakan beliau tidur tanpa menyentuh air sama sekali, ini belum wudu. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian beberapa riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dengan demikian riwayat-riwayat hadis yang ada dijamak oleh fuqaha, mereka katakan terkadang na'am Rasulullah wudhu sebelum tidur, dan itu keutamaan wudhu dan keutamaannya juga meringankan janabatnya. Nah, belum terangkat total, belum hilang atau belum mandi, tapi kalau tidak sudah diringankan sehingga dia tidur dalam keadaan baik karena ada wudhunya, teringankan janabat yang ada pada dirinya. Namun itu tidak wajib, wudhu pun tidak wajib, sehingga tidur tanpa wudhu dalam keadaan junub tidak haram, tidak dosa. Karena juga Aisyah riwayatkan perkataan Rasul lakukan, bahkan Ibrahim An-Nakhai menyebutkan hikayat para ulama salaf demikian, terkadang melakukan mereka tidur dalam keadaan junub belum berwudu. dan beberapa fuqaha Syafi'iyah menguatkan ini, bahwa meninggalkan wudhu sebelum tidur, hanya tidur tanpa wudhu dalam keadaan junub, ini untuk menjelaskan bahwa itu boleh dibayangkan jawaz. Kok itu boleh saja? Memang kan terkadang satu dan lain sebab, mungkin ngantuk, mungkin capek, mungkin ini itu, walhasil kadang orang ketiduran sebelum dia juga wudhu, maka itu jaiz, boleh, tidak sampai tingkatan haram. Paling-paling mentoknya, kalaupun itu dilihat dari mazhab Syafi'i dan Malik, makruh. Kalau dalam keadaan dia mampu untuk wudhu dan dia meninggalkan wudhu tersebut. Yang kedua juga bahwa sebagian memahami bahwa Rasulullah SAW kalau janabat beliau di awal malam, maka beliau wudhu, kemudian beliau tidur karena panjang tidurnya, janabatnya di awal malam. Itu yang di situ beliau wudhu. Tapi kalau janabatnya di akhir malam mendekati subuh, setelah Rasul qiyamul lail, setelah sholat malam, beliau istirahat sejenak sebelum subuh, di situ kadang berhubungan dengan istri, kemudian beliau junub, itu yang Aisyah katakan tidak menyentuh air, karena sebentar lagi itu beliau bangun, beliau mandi. Begitu penjamahannya. Kalau masih lama malamnya, taruhlah itu pada isya misalnya, masih lama, maka disunahkan wudhu karena lama tidurnya. Kalau itu mendekati subuh, sebentar lagi juga kamu bangun mandi untuk sholat subuh, maka boleh tidur tanpa menyentuh air, tidak wudhu bahkan. Karena waktunya juga pendek untuk istirahatnya, untuk tidurnya juga bukan yang panjang. Demikian dijamak oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, dan dia jamak yang hasan, bagus, sehingga semua riwayat terkumpul dan bisa terkompromikan satu dengan yang lain. Kalau orang bertanya bagaimana ini, kadang waktu wudhu, kadang nggak wudhu, jadi lihat dari kejadian malamnya. Syaikh Yudgar dan ada faedahnya. Seorang imam dari Sulaim At-Tujibi rahimahullah, Sulaim ibn Itr At-Tujibi, imam tabi'i, ketika beliau wafat, kata istrinya rahimahullah, semoga Allah merahmatimu, laqad kunta turdi rabbak wa turdi ahlak, engkau seorang yang membuat ridho Rabbmu Allah dan juga membuat ridho istrimu. Ditanya beliau, kenapa anti katakan demikian? Kata istrinya, sungguh kebiasaan Sulaim rahimahullah, tiap malam beliau bangun lalu sholat, beliau hatamkan Quran, hatam Quran, kemudian beliau datangi istrinya, hubungan biologis, kemudian beliau istirahat sejenak, beliau bangun mandi, kemudian beliau sholat lagi dan menghatamkan Quran lagi satu malam. Kemudian beliau datangi lagi istrinya, layaknya suami istri, kemudian istirahat sebentar, beliau mandi, kemudian sholat lagi, beliau hatamkan Quran lagi, tiga kali hatam dalam satu malam. Beliau hatamkan lagi setelah sholat, beliau datangi lagi istrinya, berhubungan suami istri, kemudian istirahat, beliau mandi, sholat, keluar sholat subuh, itu hampir tiap malam. Tiga kali mandi janabah, tiga kali hatam Quran, tiga kali sholat. Sehingga istrinya ketika beliau meninggal mendoakan semoga Allah merahmatimu, engkau membuat ridho Rabbmu dan membuat ridho istrimu. Imam Tabi'in besar Sulaim Ibn Hitr At-Tujibi rahimahullah menjadi teladan bagi setiap muslim. Selanjutnya insyaAllah berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.